بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan hadis dari sahabat mulia Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Isi wasiatnya usika ya Mu'adz. Usika ya Mu'adz. Saya wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz. La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan dubura kulli salatin, di setiap selesai menunaikan salat antaqula engkau ucapkan Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku, tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu. Untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kalau di sini catatan kakinya hadis. Di dalam musnad Imam Ahmad, hadis nomor 22119. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud di dalam sunannya, hadis ke 1522. Kemudian diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dengan sanad yang kuat. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala wa hadza aidan min al azkar, hadis ini juga min al azkar, termasuk dari zikir-zikir. Allati tuqalu dubura as-salawatil maktuba, yaitu yang diucapkan, zikir-zikir ini yang diucapkan setelah selesai menunaikan salat maktuba, salat-salat yang maktuba, yaitu salat-salat wajib, salat-salat fardu yang 5. Wa yudhafu ilal adhkar, dan rangkaian ini termasuk rangkaian ilal adhkar, kepada zikir-zikir allati marrat, zikir-zikir yang telah dilalui, artinya zikir-zikir yang telah kita bahas pada hari-hari sebelumnya, pada pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fafil hadithi, maka di dalam hadis ini, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, berwasiat kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, anni uhibbuka, sesungguhnya saya mencintaimu, fala tada', dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan, antaqul, ya, satu doa, satu ucapan, dubura kulli salatin, setiap engkau menunaikan, setelah engkau menunaikan salat lima waktu, yaitu kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku, bantulah saya, tolonglah saya ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan untuk senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Fa fi hadza, di dalam hadis ini, fadilatun li Mu'adzin radhiyallahu anhu. Hadis ini mengandung faedah, yaitu adanya fadilah, adanya keutamaan, ya, keutamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Haitsu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari mana keutamaan itu diberikan? Dari sisi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berterus terang kepada Mu'adz, berterus terang kepada sahabat Mu'adz, bi annahu yuhibbuhu. Berterus terang, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya, mencintai sahabat Mu'adz. Masyaallah. Ya, sosok sahabat Mu'adz dicintai oleh sebaik-baik manusia, kekasih Allah, dicintai oleh Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan dari sahabat Mu'adz. Wa hadhihi mizatun azimatun li Mu'adz, dan ini merupakan satu bentuk kedudukan yang teramat agung bagi sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa pentingnya kita mengetahui dalil-dalil tentang keutamaan-keutamaan sahabat? Apa faedahnya bagi kita mengetahui dalil-dalil tentang keutamaan seorang sahabat? Seperti ini misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang Mu'adz, cintanya beliau kepada Mu'adz. Atau nanti mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang cintanya kepada para sahabat yang lain, atau menyebutkan keutamaan-keutamaan para sahabat yang lain. Apa di antara faedahnya untuk kita? Di antara faedahnya untuk kita, dalil-dalil itu, dalil-dalil yang seperti ini kita fahami karena ada orang-orang yang mencela para sahabat. Seperti misalnya kelompok Syiah Rafidhah mencela sahabat Abu Bakar, Umar, dengan mengatakan keduanya adalah sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini adalah pencelaan. Maka kalau kita mengetahui dalil-dalil keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka celaan-celaan itu akan terbantahkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kedudukan yang mulia, telah memberikan satu kedudukan yang agung kepada para sahabat itu, kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, kepada Umar radhiyallahu anhu, dan kepada para sahabat yang lain. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang yang mencela itu tidak lain adalah orang-orang yang memang memusuhi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mencela para sahabat, ya, bahkan Syiah Rafidhah tidak hanya mencela sahabat Abu Bakar, Umar, bahkan mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini bentuk-bentuk pencelaan yang demikian adalah sebagai bentuk, ya, penghinaan, pelecehan, ya, dari para sahabat yang justru dimuliakan, yang justru dihormati, bahkan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mencela para sahabat Nabi, berarti ia sebenarnya adalah melawan ya, apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk mencela para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi pentingnya kita mengetahui seperti kalimat fa fi hadza fadilatun li Mu'ad radhiyallahu anhu, di dalam hadis ini ada kandungan faedah betapa fadilah keutamaan sahabat Mu'ad ya, yang kemudian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita mengetahui ini sebagai bentuk ya, bahwasannya kita mengikuti Nabi, dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi anna man ahabba syakhsan fillah, maka di dalam hadis ini pun terkandung faedah pula, anna man ahabba syakhsan, barang siapa yang mencintai seseorang fillah, karena Allah, mencintai seseorang karena Allah, artinya kita dengan laki-laki lain mencintai karena Allah, ingat karena Allah, beda dengan mencintai LGBT ya. LGBT mencintai karena hawa nafsu ya. Kita mencintai sesama muslim, kita mencintai sesama mukmin, itu adalah fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia mukmin, dia orang yang beriman, karena kita dipersamakan, akidah kita sama ya. Kemudian juga ya, satu akidah, satu ya, satu bersama orang-orang yang beriman, maka itu adalah bentuk ya, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah bentuk ya, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan memberikan ya, memberikan keutamaan-keutamaan bagi orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di antara hadis yang sahih, bahwasanya orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala manabir minan nur, yaitu mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya ini yang para nabi, para siddiqin, para suhada, orang-orang yang menginginkannya. Para nabi saja merasa ingin memilikinya. Merasa ingin diberi mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya tersebut. Nah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, maka ia akan mendapatkan keutamaan di akhirat nanti. Allah akan memberinya mimbar-mimbar cahaya. Ya, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan tidak hanya itu, Allah akan memberikan naungan di saat di hari kiamat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa saling mencintai? Di antaranya disebutkan dalam hadis tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Artinya apa? Kita saling memberi, walaupun yang diberikan itu sesuatu yang mungkin menurut anggapan kita nilainya sedikit, tetapi kita saling memberi, itu akan menumbuhkan rasa cinta kita karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada sesama saudara kita. Ya. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula, afsus salam bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang apabila perbuatan itu kalian lakukan, kalian amalkan, maka niscaya akan tumbuh saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Afsus salam bainakum, yaitu menebarkan salam di antara kalian. Itu di antara petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala fa innahu yambagi lahu ayyukhbirahu bidzalik, maka sesungguhnya semestinya seseorang yang mencintai hendaknya ia mengabarkan kepada temannya, mengabarkan tentang cintanya tersebut, cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Mu'ad, anni uhibbuka, sesungguhnya saya ini mencintai engkau. Wala fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara Mu'adzan bidzalik, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan isi hatinya, mengabarkan apa yang ada pada diri beliau, bahwasanya beliau mencintai sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Qala Allahumma a'ini 'ala dzikrika. Allahumma a'ini 'ala dzikrika. Ya Allah, bantulah aku. Tolonglah aku 'ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat Engkau. Ya. Fihi talabul 'aun minallah. Ini di dalam hadis ini ada kalimat Allahumma a'ini, kalimat a'ini maknanya adalah talabul 'aun, yaitu memohon, meminta al-'aun, pertolongan. Al-aun artinya pertolongan. Ya, Mas Joko. Al-aun artinya pertolongan. Ada madu nama mereknya Al-aun. Baik. Al-aun artinya pertolongan minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, ya. Dan di dalam hadis itu pun tabarru'u minal haulil wal quwwah, yaitu seseorang ya menyatakan dirinya memiliki ketidakberdayaan, memiliki ketidakkuatan. Ya, artinya seseorang itu berlepas diri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya berdaya. Padahal, ya, seseorang itu, manusia itu lemah. Ya. Tabiat diciptakannya manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu da'ifa. Ya, dan diciptakan manusia itu, ya, dalam keadaan lemah. Ya, sehebat-hebatnya manusia, pasti dia memiliki kelemahan. Walaupun orang sudah pangkatnya jenderal bintang 7, tetap punya kelemahan. Apa kelemahannya? Dia suka pusing. Makanya minum bintang 7. Qala wa annal insan bihajatin ila i'anatillah, maka sesungguhnya manusia itu bihajah, membutuhkan, memerlukan ila i'anatillah, kepada pertolongan Allah. Ala zikrihi, untuk senantiasa mengingat Allah. Wa ibadatihi, dan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sungguhnya manusia itu lemah, maka perlu, sangat perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uka, atas apa yang sekiranya bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasta'in billah. Kemudian hendaklah engkau minta tolong kepada Allah. Ya, fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan sangat senang kalau dimintai tolong oleh hamba-hambanya, kalau hamba-hambanya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat-sangat senang sekali. Beda dengan manusia. Sekali, dua kali, tiga kali dimintai, keempat kali, kelima kali sudah bosan. Kok aku terus yang dimintainya? Kan begitu. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru senang kepada hamba-hambanya yang selalu memohon, yang selalu meminta. Ya, yang selalu memohon, yang selalu meminta. Allah sangat, sangat senang sekali. Maka banyak-banyaklah meminta pertolongan, meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan sampai orang-orang salaf, orang-orang soleh yang terdahulu, orang-orang soleh yang terdahulu zaman dulu, zaman para imam, sampai sandalnya putus saja minta tolong kepada Allah. Meminta kepada Allah. Urusan sandal saja minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sampai sedemikian kuatnya hubungan ya hulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala sampai urusan tali sandalnya putus minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Itu tidak lain karena orang-orang terdahulu selalu ingat kepada Allah. Beda dengan orang sekarang. Musibahnya besar pun, ya lalai kepada Allah. Ya. Jangankan diberi nikmat, diberi musibah yang sedemikian besar di dalam ukuran kehidupan dia, kok masih lupa kepada Allah. Ya. Itu bentuk bedanya orang-orang salaf terdahulu dengan orang-orang sekarang. Kenapa demikian? Karena sering melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jarang berzikir, jarang azkar seperti ini misalnya. Sehingga banyak sibuk dengan dunia, kemudian lupa kepada yang menciptakan dunia. Sibuk mencari dunia, lupa kepada yang memberi dunia itu sendiri kepada kita. Ya, itulah manusia. Qala wa dzikru yastamil kulli at-ta'at liqauliyah wal fi'liyah. Maka zikir itu termasuk dalam bentuk-bentuk ketaatan. Berzikir, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan ya, tasbih, takbir, itu termasuk dalam perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam bentuk qauliyah, baik dalam bentuk ucapan, ataupun fi'liyah, atau dalam bentuk perbuatan. Ya, itu zikir. Qala wal badaniyah, wal qalbiyah, baik dalam bentuk gerakan tubuh, badan, atau qalbiyah, hati. Ya. Min wajibat wa mustahabbat. Atau dalam urusan-urusan yang sifatnya wajib, perkara-perkara wajib, atau yang sifatnya mustahabbat, sifatnya sunnah. Itu zikir, diperlukan oleh manusia, oleh hamba-hamba yang beriman. Penting sekali zikir itu. Semakin kita memperbanyak zikir, ya, semakin kita memperbanyak zikir, maka semakin baik ya, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka adzkarus shobah wal masa, zikir-zikir pada pagi hari, walaupun tidak seluruhnya dari semua zikir-zikir pagi itu, tapi minimalnya 1-2 kita ucapkan. Ya, sore harinya juga demikian. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita senantiasa berusaha untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam keadaan bagaimanapun. Ya, kita ini kan tidak pernah lepas. Ya, 24 jam kita itu hidup, kita tidak akan pernah lepas dari zikir. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wasukrika. Ya, wasukrika. Dan agar bisa bersyukur kepada engkau, agar senantiasa bisa bersyukur kepada engkau, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa? Ala ni'ami, atas berbagai nikmat. Atas berbagai nikmat. Li'annal insan la yazalu fi ni'amillahi azza wa jal. Al-zahirah wal-batinah. Karena sungguhnya manusia itu la yazalu, selalu, senantiasa. Ya, selalu senantiasa fi ni'amillahi, dia dalam keadaan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jal. Itu manusia. Diakui atau tidak diakui. Ya, nikmat itu diakui ataupun dikufuri. Senantiasa Allah memberikan kenikmatan. Bahkan kepada orang-orang kafir sekalipun Allah memberikan kenikmatan. Hanya bedanya, kalau nikmat itu diterima oleh orang-orang yang beriman, orang yang beriman akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-zahirah, baik nikmat yang sifatnya zahir. Wal-batinah, atau nikmat yang sifatnya batin. Ya, nikmat yang sifatnya zahir, dapat rezeki, hari ini dapat berapa ribu rupiah. Itu nikmat sifatnya zahir. Ya, bisa makan, kenyang, itu nikmat sifatnya zahir. Atau nikmat yang sifatnya batin, ya. Apa itu nikmat sifatnya batin? Ya, walaupun tidak punya uang, hatinya bahagia. Walaupun tidak punya uang, hatinya bahagia. Sebab apa? Sebab ada orang yang tidak punya uang, hatinya galau, hatinya gelisah. Kan begitu? Ada orang yang tidak punya uang, terus wah, pusing dia. Ya. Akibatnya apa? Kena mahnya. Ya kan? Mahnya luka. Terus nanti mahnya, karena terlambat makan, mahnya kena. Terus nanti ya, merembet ke yang lain. Na'udzubillah. Ya, itu nikmat. Sehingga nikmat batin, ya, kita bisa merasakan kebahagiaan. Kita bisa bertemu. Ya, bertemu seperti ini, Masya Allah, ada teman kita. Makanya kalau bertemu kita bertanya kepada, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Itu sebenarnya untuk mengingatkan nikmat. Kalau kita bertanya, bagaimana kabar antum? Itu sebenarnya untuk mengingatkan nikmat. Karena orang yang diberi pertanyaan itu akan menjawab, alhamdulillah, baik. Nah, berarti nikmat. Dia mendapat kebaikan. Itu sebenarnya ketika kita berinteraksi, kita berkomunikasi dengan sesama ikhwah, dengan sesama tetangga, dan lain sebagainya, kita bertanya. Itu sebenarnya untuk mengingatkan tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita kan lalai. Kadang-kadang kita kan tidak apa bahasanya, ngeh dengan pertanyaan itu. Sebetulnya itu mengingatkan bahwasanya kita diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ditanya, apa kabarnya? Ucapan yang pertama, alhamdulillah. Nah, ada alhamdulillah. Itu menunjukkan kita memuji kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita jawab, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Berarti Allah kepada kita itu nikmat. Kesehatan itu nikmat. Coba kita ingat pandemi kemarin. Untuk bernafas saja, berapa tabung itu harganya? Tabung oksigen itu berapa harganya? Nah sekarang kita sudah gak ada pandemi, alhamdulillah bebas sudah. Narik nafas sampai misalnya ya, dan atau paru-paru kita menggelembung misalnya sepuas-puasnya oksigen, tetap gratis. Itu nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan banyak sekali nikmat kita. Banyak sekali nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini kita dituntun. Untuk apa? Ala syukrika, agar aku selalu bisa bersyukur kepadamu. Ya, karena bersyukur itu adalah ibadah. Jangan dikira bersyukur itu bukan ibadah. Dampak dari tidak bersyukur, siapa yang bisa dijadikan contoh? Korun. Korun itu sosok manusia yang tidak bersyukur. Hartanya luar biasa. Ya, untuk memanggul kunci gudang di mana harta itu disimpan di dalam gudang. Untuk membawa kuncinya harus sekian banyak laki-laki yang tubuhnya kuat. Itu baru kuncinya dibawa, belum hartanya loh. Baru kunci gudangnya yang dibawa, belum hartanya. Tapi apa akibat dari kekufuran dia? Tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Korun dan hartanya dibenamkan ke dalam bumi. Dibenamkan ke dalam bumi. Yang istilah sekarang istilahnya apa? Likuifaksi. Iya, yang terjadi di Palu itu. Palu itu kan rumah-rumah pada tenggelam. Ya. Dalam beberapa detik kejadian. Kenapa saya katakan beberapa detik? Karena ada CCTV yang merekam ketika gempanya. Menjelang maghrib, jam 18 sekian, pret. Cuma 1-2 menit. Itu sudah tenggelam. Satu perumahan. Yang dulu, kalau lewat ke situ, padat perumahan itu. Saya pernah lewat perumahan itu sebelum likuifaksi. Setelah likuifaksi, ya. Padahal itu perumahan padat. Padahal itu perumahan padat. Nah, itu Allah benamkan ke dalam bumi. Dan saya menyaksikan sendiri ketika setelah gempa itu, rumah yang tadinya tingkat 2, tingkat 3, itu hanya atapnya yang kelihatan. Jadi atapnya itu bisa kita injak. Berarti apa? Amblas ke dalam. Ya, yang lantai dasar, lantai 2, lantai atasnya lagi berarti amblas ke dalam. Karena gentengnya bisa kita injak rata dengan tanah. Nah, itu likuifaksi. Nah, itulah Qarun dan hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Kenapa? Karena kufur nikmat. Di antaranya karena ya, kufur nikmat. Tidak mengakui bahwasannya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan wa ala syukrika atau wa syukrika, ya, kalimat wa syukrika, yaitu agar selalu bisa bersyukur kepadamu. Agar bisa bersyukur kepadamu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.